صحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, sampai mana sekarang? Majuan aja sini, dekat-dekat Pak Adri, Pastor Sherry, biar akrab. Ya. Tafadhal dibaca. Nah, siapa di sini, Pak Majid? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa man qara'a al-sunnah wasil qawmu wa wafa'ahu wa muqawli qata qawli ilmi qawlihi li amalihi. Kalau dia nari amalihi, benerin antum. Kan sesuai ucapannya dengan amalnya, itu yang bagus. Dia nari amalihi. Terus, mang antum li ilmihi, adi harokatin gitu. Salah, li amalihi. Kalau anak memang enggak diharokatin, tapi anak enggak percaya itu li ilmihi. Tapi li amalihi. Terus? Alim, yakinan annahu laisa bisyakin wa la jahil. Bannasu yamizuna. Yumayizun. Yumayizuna baina salihi wal kadhibi li anwa'in. Minal adillah. Hatta fi mad'i. Mudda'i. Mudda'i. Lisina'ati wal maqalati maqalat maqalati kama yad'i al falahata wan nisahata wan nisajata wal kitabata wa ilma nahwi wa tibi wa tibi wa ghayrata wa nuku wa tu. Mustamilatun ala umumi wa ulumi wa a'malin la budda ayatasoffa. Yatasoffa, apa fil mudhari'nya? Yatasifu, yatasoffu. La budda ayatasifu ayatasifa ar-rasul biha. Ar-rasulu fa'il. Ar-rasul biha. Wa hiya asrafun ulumi wa asrafun a'mali. Faman arafa ar-rasul, maka barang siapa yang mengenal Rasul, ya, wa sidqahu, dan kejujurannya, kemudian dia mengenal wafa'ahu, kesetiaannya, dan kesesuaian ucapannya dengan amal perbuatannya, maka alima ilman yakinan, maka dia akan mengetahui, ya, dengan keyakinan bahwa Rasul ini bukanlah seorang penyair, bukan pula seorang dukun. Nah, mungkin orang Arab tahu, misal Walid Al-Mughirah bin Al-Mughirah. Ya, dia orang yang paling paham syair, dia orang yang paling paham bahasa Arab. Tatkala beliau mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasul, maka beliau sampai bersumpah, demi Allah ini bukan syair. Nah, ini bukan ucapan penyair. Saya tahu semua syair-syair Arab. Ini bukan begitu. Nah, ini pasti wahyu dari langit. Tapi Walid bin Mughirah enggak dapat hidayah. Karena beliau lebih mencintai ya, keridoan kaumnya daripada ya, hidayah dari Allah SWT. Daripada mengikuti kebenaran. والناس يميزون بين الصادق والكاذب بين الصادق والناس يميزون بين الصادق عفوا والكاذب بأنواع من الأدلة. Manusia itu dapat membedakan antara yang orang yang jujur yang berdusta dengan berbagai macam dalil, dengan berbagai macam bukti. Hatta fil mudail sinaati wal maqalat. Ya. Sampai-sampai terhadap orang yang mengakui dia dapat berkarya, dapat membuat banyak hal, sinaat dan maqalat, dan dapat ya mengeluarkan berbagai pendapat. Kaman yadai al falahata wan nisaajata wal kitabata, sebagaimana orang yang mengklaim ya sebagai petani, kemudian sebagai nisajah, penenun, tukang tenun, bukan tukang teluh ya, penenun, tukang tenun, ya bilaha. Ya apa nisajah itu tukang tenun. Wal kitabah ya, dan sebagai juru tulis, au ilman nahwi wa tib, atau sebagai ahli nahwu, ahli dokter, ahli fikih dan yang lainnya, semua orang bisa mengaku. Wan nubuwatu mustamilatun ala ulumin wa amalin la budda yattasifa ar-rasul biha, sedangkan kenabian itu mencakup ilmu amal yang para rasul yang para rasul mesti bersifat dengannya. Wahia asrahul ulum wa asrahul aman. Fakaifa yastabihu as-sadiqu fiha bil kadhib? Ya. Nah, yaitu ilmu yang paling mulia dan amalan yang paling mulia. Jadi bagaimana mungkin orang yang jujur di dalamnya akan tersamar dengan pendusta? Tak mungkin. Ayat. Wala. Kalau anda balik bukuan. Dah. Kencengin suaranya, enggak kedengeran anak. Wabugdohu. Wahuznahu. Ah? At-ta'biru. Ta'biru fa'il yumkin. Ma asarra sariratan illa adharaha Allahu ala safahati Nah, wafalat wafalata tilisani. Baik. Ya. Tidak diragukan lagi tadi ya. Nah. Qala ya, tidak diragukan lagi ya bahwa para ulama pentahqiq ini mereka berpendapat bahwa annal khabar al-wahid wal isnain wa salasah qad yaqtarinu min al-qara'in ma yahsulu ma huwa al-ilmu ad-daruri. Bahwa khabar wahid, khabar dari 1 2 3 orang ya, yang dia terkadang diiringi indikasi-indikasi yang menghasilkan ilmu yang pasti. Ya. Kama ya'rifu ar-rajul ridha ar-rajuli wa hubbahu wa bughdahu wa farahahu wa huznahu wa ghairu dhalika mimma fi nafsihi bi umurin ya, tadhharu ala wajhihi. Ya, kemudian ya, kata beliau ya, sebagaimana seseorang dia mengenali keridhaan orang lain, kecintaannya, kebenciannya, kegembiraannya, kesedihannya, dan yang lainnya dari apa yang ada di dalam hal-hal yang nampak pada wajahnya. Ya, qad la yumkinu at-ta'biru anha. Ya, yang mungkin tidak dapat tidak bisa diungkapkan lewat kata-kata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walau nasya'u la arainakum fala amar fala amaraf nahum fala amaraftahum bisimahum. Dan seandainya kami menghendaki, niscaya kami akan menunjukkan mereka, memberi petunjuk pada mereka sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Kemudian Allah taala berfirman, wala ta'rifannahum fil lahnil qaul. Dan kau pasti benar-benar akan mengenali mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Ya. Wa qad qila ma asarra ahadun sariratan illa adharallahu ala safahati wajhihi wa falatati lisanihi. Ya. Nah, ada yang menyatakan ma asarra ahadun. Ya. Tidaklah seseorang di asarro merahasiakan ya sarirotan, sebuah ya apa rahasia, illa azharallahu ala safahati wajhi. Melainkan Allah akan memperlihatkan hal tersebut pada roman wajah dia. Ya, di rona wajahnya, romannya udah kelihatan. Wa falata tilisani. Dan ya, silat lidahnya. Nah. Tafadhal, baca, Pak Suheri. Mukhbiri. وكذبه يعرف بما يقتبس به من القرآن وكيف نبكى المدعي أنه رسول الله رسول الله كيف يقبى Nah, kaifa yakhfa sidqu mudaf hadanya mudafun ilaihi. Kadibihi. Demen banget sih dalnya di suku ini. Apa? Apa? Nah, ini nih. Pelajaran sholat tidur random waktu itu. Nah, ya sudah itu bisa. Kira nasr bisa. Biwujuhin. Biwujuhin ya. Minal adillati taib. Walihada. Hah, belajar dia. Yang benar antum. Ta'lamu. Al-baru. Bisa kasrah begitu. Kenapa bisa majrur itu? Ajaib itu. Terus Pak ya. Aduh, terus aha. Lam, lamnya lam ibtida, la tasila, fathah itu. Rahima. Watasduku. Hadisah. Kenapa fi'il kok bisa jadi mudah penilai itu hadisi. Ya. Terus tahmilu al-kalla maf'ulun bi. Terus wa tukirri wa tuksibu. Wa taksibu ya, taksibu al-ma'duma. Terus ini mengenai taksibu ya bi fathit ta, ini masyhur ala sahih fi riwayah ya. Nah, juga boleh ada yang mendomahkan ya, juga ada yang mendomahkan. Wah, ya, mendomahkan yudom ya, tuksibu ya. Itu boleh taksibu, boleh tuksibu. Nah, terus watu inu, menolong, dan anda menolong ta'ayana. Kenapa itu? Ini kan Khadijah masih lagi muji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktu ini ada, ini kacau ini. Khofa ya khofu, ketika baca jumlah dia khofa. Terus min. Ah, ini masdar yang enggak tahu nih tasrif ini. Apa masdarnya? Ta'ammudan berarti? Ah, itu. Su'in. Asbuk cukup dulu. Ya. Udah lega antum. Sesueri. Jarang masuk sih. dalam qiraah. Di mana bacanya? Ya. Fa idza kanat sidhu ya mukhbiri. Nah, maka jika kebenaran kejujuran orang yang membawa berita wa kadzibuhu dan kedustaannya itu yu'lamu bima yaqtarinu bihi min al-qara'in, dapat diketahui lewat indikasi-indikasi yang mengiringi ya ucapan dia tadi. Fa kaifa la yatamayyazu as-sadiqu bidzalika min al-kadhibi bi wujuhin min al-adillah. Ya. Oh, kelewat ya. Wa kaifa bidakwal mudda'i annahu Rasulullah. Maka bagaimana ya halnya dengan orang yang ngaku-ngaku bahwasanya dia adalah utusan Allah Rasulullah. Wa kaifa yakhfasidhu hadha min kadhibihi? Ya. Bagaimana mungkin tidak diketahui kejujuran orang ini dari kedustaannya? Wa kaifa la yatamayyazu as-sadiqu bidzalika min al-kadhibi bi wujuhin min al-adillah? Bagaimana mungkin dalam perkara ini tidak bisa dibedakan dari orang-orang yang berdusta dengan berbagai aspek dalil bukti? Ya. Walihadakan Khadijah tu ta'lamu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shadiqul bar. Oleh karena itu Khadijah radhiyallahu anha mengetahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah orang yang jujur yang lagi berbuat baik. Qala laha lamma ja'ahu al-wahyu. Maka Nabi SAW berkata kepada Khadijah tatkala datang wahyu. Ya. Inni khasyitu ala nafsi. Sungguh aku mengkhawatirkan terhadap diriku sendiri. Kata Khadijah, kalla, kata tidak. Wallahi la yukhzika. Ya. Wallahi la yukhzika Allahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Innaka latasilar rahim. Engkau ini orang yang ya menyambung silaturahmi. Ya. Wa tasduqul haditsa. Dan engkau ini kalau engkau bicara jujur, tahmilul kalla. Dan engkau ini menanggung beban orang lain. Wa taqri ad-daifa. Dan engkau ini memuliakan tamu. Wa taqsibul ma'duma, memberikan orang yang enggak punya. Ya. Wa tu'inu 'ala nawa'ibil haqqi. Ya. Dan kau ini membantu orang untuk mendapatkan haknya. Bahkan bahwa lam yakhaf min ta'ammudil kadhib. Ya. Dan beliau tidak khawatir dari sengaja berdusta. Wahu apa namanya? Wahu alam yakhaf min ta'ammu dekat itu. Wahu ya'lamu min nafsihi. Jadi wahu ya'lamu min nafsihi annahu sallallahu alaihi wasallam annahu lam yakdhib. Maka beliau ya. Jadi ya, beliau hanya khawatir bila mendapat apa namanya dari mana sih tadi? Wahai alamu min nafsi annahu lam yakdzib. Maka beliau tahu dari diri beliau sendiri beliau tidak dusta. Inna ma khafa ayyakuna aradalahu aridun aridu su'in. Ya, yang beliau hanya khawatir bila mendapat ya, halangan rintangan yang buruk dari orang yang memberikan rintangan yang buruk tersebut. Ya, wa huwa al-maqamu as-sani. Ini sudah dibaca? Ya. Wa huwa al-maqam as-sani. Nah, tafadhal, sekarang dibaca nanti. Ya. Nah, Pak Adri. Yeah. Tijarah. Akhbar. Nah, ke sini dulu. Masih panjang dialog antara Abu Sufyan dan Herakl, rajanya Romawi. Ya, dulu Romawi itu di Syam, di Suriah. Ya, di masa Umar bin Khattab mereka kalah, kemudian lari ke Konstantinopel, kerajaan mereka yang lain, Turki. Istanbul sampai di masa siapa? Abu Ayyub Al-Ansari sampai di masa setelahnya Sultan Al-Fatih ya. Ya, Romawi benar-benar terusir dari ya, Istanbul dan mereka kembali ke Eropa. Ya. Romawi itu kerajaan besar dunia. Dia Eropa, seluruh Eropa, hampir seluruh Eropa. Eropa sampai ke Syam. Dari daratan Eropa sampai ke Syam. Ya, di masa Umar bin Khattab, mereka terusir dari Syam, kalah. Ya, mereka kemudian ke Istanbul. Di Konstantinopel. Kemudian terlalu memosok, mereka kalah lagi terus sampai sekarang dari Istanbul kalah. Mereka balik lagi ke Rom, ke Roma, Itali. Taib. Dari mana tadi Pak Atri bacanya? Hah? Pada karat Khadijah tuh, iya. Nah, maka Khadijah menyebutkan mayan fi hada. Ya. Jadi, menyebutkan apa-apa yang menafikan hal itu. Itu apa? Wahuwa makana ya majbulan alaih min makarimil akhlak wa mahasini syam. Ya, Khadijahnya yaitu menyebut yang menafikan hal itu yaitu pada kemuliaan akhlak dan sifat-sifat indah yang dikodratkan pada beliau. Wa qad ulima min sunnati sunnatillah anna man ja'alahu 'ala al-akhlaq al-mahmudah wa nazzahu 'anil akhlaq al-madhmumah fa innahu la yukhzihi. Ya, kemudian sudah diketahui dari sunnatullah bahwa siapa yang dikodratkan oleh Allah pada suatu akhlak yang terpuji, disucikan oleh Allah dari akhlak yang tercela, maka Allah tidak akan menghinakannya. Ya, demikian pula dengan Najasyi. Kadzalika qala Najasyi, demikian pula yang Najasyi berkata, lamastakhbara hum amma yukhbiru bihi wastaqra'ahum al-Qur'an wa qara'uhu alaihi. Inna hada alladhi walladhi ja'a bihi Musa yakhruju min miskatin wahidah. Ya. Kemudian kian pula Najasyi tatkala ia meminta kabar dari mereka tentang apa yang diberitakan pada beliau dan meminta mereka membaca Al-Qur'an, lalu mereka para sahabat membacakannya di hadapan Najasyi, maka Najasyi berkata, sungguh ini benar. Ya, seperti apa yang dibawa oleh Musa. Benar-benar dari miskat yang sama. Dari saluran yang sama. Nah, demikian pula dengan Waraqah bin Naufal, paman Khadijah, yang merupakan pendeta. Ya. Lama akhbarahu an-Nabi SAW lima ra'ahu. Ya, ketika dia mengabarkan apa yang dilihatnya, sedangkan Waraqah sebelumnya adalah Nasrani, Tanasara, wakana yaktubu al-Injil bil Arabiyah. Nah, Waraqah inilah yang menulis Injil dalam bahasa Arab. Kemudian Khadijah berkata, ay am, ay itu harfun nida, dia huruf nida, sehingga ya am. Gitu. Wahai paman, isma' min ibni akhika. Wahai paman, dengarlah apa yang akan dikatakan anak pamanmu ini, anak saudaramu ini. Ya, itu Rasulullah SAW. Fa akhbarahu, ya. Ma yakul, fa akhbarahu an-Nabi SAW bima ra'ah. Ya, maka Nabi SAW mengabarkan kepada Waraqah bin Naufal tentang apa yang dilihat. Itu melihat Jibril. Faqala hadha huwa namus alladhi kana ya'ti Musa. Maka Waraqah bin Naufal berkata, itu adalah namus. Itu Jibril yang dahulu datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Kadzalika Herakl Malikir Rom, demikian pula Heraklius Kaisar Romawi, ketika Nabi mengirim surat padanya untuk mengajaknya masuk Islam, ya, ia minta menghadirkan orang-orang Arab yang ada di sana. Saat itu Abu Sufyan telah tiba dalam rombongan kaum Quraisy. Itu dalam tujuan dagang. Maka Kaisar Heraklius bertanya kepada mereka tentang keadaan Nabi SAW. Ia bertanya kepada Abu Sufyan, ya, dan menyuruh yang lainnya untuk mendustakannya apabila dia berdusta. Mereka semua diam, setuju dengan apa yang disampaikan oleh Abu Sufyan. Ya. Maka Heraklius berkata, ya, kepada orang-orang Quraisy yang ada di Syam, ya, alkana fi abaihi min malakin faqulula, apakah di antara bapak atau kakeknya Nabi ini adalah ada yang nenek moyang yang menjadi raja? Mereka berkata tidak. Ya, Heraklius bertanya lagi, apakah pernah ada seorang pun yang mengatakan hal ini sebelumnya? Mereka mengatakan enggak pernah. Heraklius bertanya lagi, apakah ia memiliki nasab di tengah-tengah kalian? Kata mereka iya. Heraklius bertanya lagi, apakah kalian menuduhnya sebagai pendusta sebelum mengatakan apa yang dikatakan orang itu, sebelum berdakwah maksudnya? Mereka mengatakan tidak pernah, kami tidak pernah mengatakannya. Kemudian Heraklius bertanya lagi, ya, apakah yang mengikuti Nabi tadi kebanyakan kaum du'afa, kaum lemah atau bangsawan? Mereka mengatakan yang kebanyakan mengikuti adalah kaum du'afa. Heraklius bertanya lagi, ya, apakah pengikutnya semakin bertambah atau semakin berkurang? Mereka mengatakan semakin bertambah. Bertanya lagi Heraklius, apakah ada salah seorang di antara kalian, ini sudah dibaca belum, yang murtad sudah dibaca yang ini? Sudah ya? Ya. Karena membenci agamanya setelah ia masuk ke dalam ajaran Nabi tadi. Ya, mereka menjawab tidak pernah. Heraklius bertanya lagi, ya, apakah kalian memeranginya? Mereka menjawab iya. Heraklius bertanya lagi, ya, tentang peperangan yang terjadi, ya, antara mereka dengannya, dengan Nabi. Maka mereka menjawab, peperangan yang berlangsung antara kami dengannya berimbang. Terkadang ia mengalahkan kami dan terkadang kami mengalahkannya. Maka Heraklius bertanya lagi, apakah ia pernah mendengar ia janji, melanggar janji? Mereka menjawab, ia tidak pernah melanggar janji. Tapi Heraklius bertanya lagi, apakah yang diperintahkannya itu kepada kalian? Mereka menjawab, ia memerintahkan kami agar kami menyembah Allah semata. Ya, tidak menyekutukan Allah. Tidak berdusta. Memerintahkan agar kami mengerjakan, ya, sholat, jujur, ya, menjaga kehormatan, dan menyambung silaturahmi. Sudah dibaca ini? Nah, baik. Wa hadhihi aktsaru min asyri masail. Tafadhal, dibaca sini. Marwanto. Mana? Mana antumnya? Kalau itu. Ya. Oh, hal qala hadzal qawla fiikum ahadun qablahu? Fa qultum la. Fakultu law qala hadzal qawlu ahadun qablahu la qultu rajulun i'tamma biqaulin ya qila qablahu. Terus wasa'altukum. Tattahimuna liyada'a al-kadiba rusuli yakni fi awwal amr thumma qala wasa'atukum ay yasituna wa am yanqusuna wa qultu bal yasituna wa kadhalika al iman hatta yasituna wasa'atukum ay yasitu akan minna min dini dan dini suhtotan idha khalatat bashashatu al-quluba nah. Ay. Ya. Dari mana berontok bacanya? Wahdi aktaru min ashar masail. Nah. Maka ini adalah lebih dari 10 pertanyaan. Summa bayyana lahum ma fi hadhil masail min al adillah. Kemudian Heraklius ini menjelaskan kepada mereka, kepada ya para musyrik Quraisy waktu itu, ya, bukti-bukti yang ada dalam persoalan-persoalan ini dengan mengatakan Heraklius, ya, sa'altukum hal kana fi abaihi min malakin, saya bertanya kepada kalian, ya, saya bertanya kepada kalian, apakah ada di antara nenek moyang yang menjadi raja? Kalian menjawab, enggak ada. Aku katakan seandainya ada di antara nenek moyang yang menjadi raja, maka aku akan katakan bahwa dia adalah orang yang menuntut kerajaan nenek moyangnya. Berarti ya, Heraklius tahu. Aku bertanya pada kalian, apakah pernah ada seorang yang mengatakan hal ini sebelumnya, yang berdakwah seperti ini? Kalian menjawab, tidak ada. Aku katakan seandainya ada orang yang pernah mengatakan hal demikian, maka saya mengatakan bahwa orang tersebut, yaitu Nabi, adalah orang yang itu jiplak, ya, yang kopas ucapan yang diucapkan sebelumnya. Ya, itu cuma jiplak aja, kopas. Nah, ya, dia hanya itama itu jiplak. Apa itu? Kecoa. Wasa'atukum hal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qala. Ini Heraklius, berarti Heraklius tahu ya, ini Nabi betul. Ciri-cirinya. apakah kalian menuduhnya sebagai pendusta sebelum ia berdakwah? Kalian menjawab, tidak pernah. Maka saya katakan, saya tahu bahwa ia tidak pernah berdusta pada manusia. Lantas, apakah ia akan berdusta pada Allah? Masya Allah. Aku bertanya pada kalian, apakah mayoritas kaum du'afa yang mengikutinya atau mayoritas kaum bangsawan? Kalian menjawab, para pengikutnya kaum du'afa. Dan mereka para pengikut para rasul itu, ya, dan memang mereka itulah, yaitu maksudnya para du'afa itulah, pengikut para rasul, yakni di awal dakwah mereka. Masya Allah. Fi awali amrihim. Kemudian aku bertanya kepada kalian, hal yaziduna wa yanqusun, apakah pengikutnya tambah atau berkurang? Kalian mengatakan bertambah. Demikian pula iman bertambah hingga sempurna. Wasa'altukum hal yartadun, hal yartadu ahadun minhum andini suhtotan lahu ba'da ayat khulafihi. Ku bertanya pada kalian, apakah ada salah seorang dari mereka yang murtad, salah seorang dari pengikut rasul itu yang murtad karena membenci agamanya setelah masuk ke dalam agama tersebut? Kalian menjawab, enggak ada. Demikian pula iman. Apabila iman telah masuk ke dalam hati, maka tidak ada seorang pun yang membencinya. Idza khalatat ya bashashatu al-quluba la yaskhathu ahad. Masya Allah. Heraklius, Ustaz. Dia kan sebenarnya sudah condong mau masuk Islam. Ya, cuman ya, dia cinta kekuasaan, enggak enakan, akhirnya enggak bisa. Ya. Baik. Tafadhal. Ini kebaca sini, Pak Yusuf. Wa hadha min a'dami alamati sidq wal haqq. Di akhir al-amri. Harbu. Dualun. Tubetala. Yagdiru. La takdiru. Baik, perhatikan. Ya. Mana tadi? Baik. Maka ini adalah tanda terbesar kejujuran dan kebenaran. Karena dusta dan kebatilan itu pada akhirnya dia akan terungkap. Ya. Dia akan tersingkap. Ya. Lalu para pengikutnya yarji menarik diri. Yarji anhu ashabuhu. Ya, fayamtani'u anhu man lam yadkhul fihi. Oh, ini fayarji'a. Fa'nya itu fa' sababiyah. Yarji mansub bi'an mudmaratan. Maka fayarji'a anhu ashabuhu wayamtani'a anhu ma'lam yadkhul fihi. Ya, lalu para pengikutnya menarik diri dan orang lain yang belum masuk di dalamnya akan menghalanginya. Ya. Kedusta ini tuh hanya laku sedikit. Berkatib la yaruju. Dia enggak laku illa qalilan, kecuali sedikit. summa yankashifu. Kemudian akan terbongkar kedoknya kedustaan tersebut. Wa sa'altukum kaifal harbu bainakum wa bainah wa qultum innaha duwalun. Saya bertanya kepada kalian, bagaimana peperangan yang terjadi antara kalian dengannya? Kalian menjawab bahwa peperangan itu berimbang. Ya, wa kadzalika ar-rusul tubtala wa takunu al-aqibatu laha. Demikian para rasul itu diberi ujian dan sesudah yang baik itu terjadi untuk mereka. Qala wa sa'altukum hal yaqdiru? Fa qultum la, kadzalika ar-rusul la taqdiru. Aku bertanya kepada kalian, apakah dia pernah melanggar janji? Kalian jawab, enggak pernah. Demikian pula para rasul tidak pernah melanggar janji. Masya Allah. Sampai sini Pak Yusuf ya. Uhwa lamakana indahu ini sudah dibaca belum? Belum. Cukup dulu kali ya. Di satu jam. Ya. Subhanallah.